Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Qaluhu sallallahu alaihi wasallam: Arba'un fi ummati min amril jahiliyah, la yatrukunahunna. Empat perkara ada pada umatku, termasuk dari perkara jahiliyah. Khobar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ini adalah termasuk dari alamat nubuwah. Tanda dari kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan sesuatu yang akan terjadi, tentu saja dengan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kama akhbar, dan terjadi sebagaimana yang dikhabarkan. Akan tapi pengkhabaran tersebut bukan berarti kemudian perkara-perkara ini adalah perkara yang dibolehkan. Bukan berarti di situ pengkhabaran Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan sesuatu dan terjadi sebagaimana yang dikhabarkan tidak menunjukkan bahasanya perkara tersebut adalah diperbolehkan. Bahkan dengan dinisbahkannya perbuatan tersebut kepada jahiliyah, menunjukkan bahasanya perkara tersebut adalah mazmumah, tercela. Fakhudh hadza qa'idatan, maka ambil ini sebagai sebuah kaidah. Suatu perbuatan yang dinisbahkan kepada jahiliyah, maka perbuatan tersebut adalah perbuatan yang muharram. Perkara yang haram, perkara yang mazmum, tercela, inda syara. Apapun perbuatan tersebut, dengan dinisbahkan kepada jahiliyah menunjukkan bahasanya itu adalah tahdzir, peringatan. Wa tanfir, peringatan supaya lari darinya, menjauhinya. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, abghadun nas ila Allah thalathah, mulhidun fil haram wa mubtaghin fil islam sunnatul jahiliyah wa mutalibi damim ri'in liyuhriqah. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis ini menunjukkan bahasanya perkara ketika dinisbahkan kepada jahiliyah itu adalah mazmum, tercela. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, abghadun nas, manusia yang dimurkai, maksudnya manusia di sini adalah kaum muslimin. Murtakibul ma'asi minal muslimin, orang yang melakukan perbuatan dosa dari kalangan kaum muslimin. Abghaduhum, orang yang paling dimurkai di antara mereka. Tiga orang, tiga jenis. Nah, yang pertama adalah mulhidun fil haram, orang yang mulhid di tanah haram, di Mekkah, di Al-Haram Al-Makki, di tanah suci yang harus dijaga kesuciannya dengan ketaatan-ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tapi justru dia mulhid, justru dia melakukan maksiat, melakukan kezaliman di tanah suci tersebut, sehingga perbuatannya akbah, lebih jelek. Bukan hanya sekedar maksiat, karena dia selain berbuat maksiat, dia juga telah melanggar kesucian tanah haram. Sehingga sekali berbuat dia mendapatkan atau melakukan dua perbuatan dosa. Nah, maksiat yang dia lakukan, yang pertama, yang kedua. Nah, tanah suci yang dia langgar kehormatannya. Nah, sehingga abghad, dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa mubtaghin fil Islam sunnatul jahiliyah, orang yang mubtaghin, menginginkan. Mubtaghin bermakna talib, menginginkan. Fil Islam, padahal Allah subhanahu wa ta'ala sudah menunjukinya kepada Islam. Allah sudah menunjukinya kepada cahaya. Dengan dimasukkannya dia ke dalam Islam, dikenalkannya dia kepada Islam, tapi justru dia mubtaghin, menginginkan sunnatul jahiliyah, perkara dari perkara-perkara jahiliyah, perbuatan dari perbuatan jahiliyah, cara-cara dari cara-cara jahiliyah. Dia menginginkannya, abghad, yang paling dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Perbuatannya dinisbahkan kepada jahiliyah, dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Menunjukkan perkara yang dinisbahkan kepada jahiliyah, perkara yang mazmum, tercela. Sehingga cukup yang seperti jadi sebuah kaidah. Segala perbuatan yang dinisbahkan kepada jahiliyah, maka itu adalah muharram, diharamkan. Nah, karena bukan sekedar dia melakukan perkara jahiliyah, dia sudah dikenalkan kepada Islam. Nah, ditunjukkan kepada Islam, diberikan hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi justru dia menginginkan dari perkara-perkara jahiliyah. Nah, sehingga asyad yang seperti ini lebih berat. Nah, sehingga kemudian mendapatkan kemurkaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, madmum tercela segala sesuatu yang dinisbahkan kepada Zaidiyah. Naam. Arba'un fi ummati min amril jahiliyah. Empat perkara ada pada umatku termasuk dari perkara jahiliyah. La yatrukunahunna. Yang mereka tidak meninggalkannya. Empat perkara jahiliyah yang akan disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ada pada umatnya, ada pada kaum muslimin, ada pada kaum mukminin. Ada di antara orang-orang yang beriman, muwahidun, yang seperti ini ada. Entah itu terkumpul empat-empatnya pada suatu kabilah, empat-empatnya terkumpul pada suatu kaum, ataukah satunya ada pada orang-orang ini, satunya lagi pada yang ini, satunya lagi ada pada yang ini. Nah, terkumpul menjadi satu. Atau terpisah-pisah. Empat perkara tersebut ada pada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam, la yatrukunahunna menunjukkan perkara tersebut masih ada. Naam. Wa waqa'a kama akhbar, dan terjadi sebagaimana yang dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ingat, tidak menunjukkan itulah diperbolehkan. Naam. Bahkan dinisbahkannya dia kepada jahiliyah menunjukkan perkara tersebut adalah harus dijauhi. Nah. Al-fakhru bil ahsab. Perkara yang pertama, al-fakhru bil ahsab. Al-fakhr artinya berbangga-bangga, membanggakan. Nah. Bil ahsab jamak dari al hasab. Naam. Yang maknanya adalah asy-syaraf wal makanah. Kemuliaan dan kedudukan keluarganya, kedudukan dan kemuliaan orang tuanya atau leluhurnya atau nenek moyangnya di tengah-tengah masyarakat. Naam. Dikatakan dzu hasabin, memiliki hasab. Nah, dia memiliki kemuliaan dan kedudukan di tengah-tengah masyarakat. Nah, entah kemuliaan dan kedudukan tersebut karena hartanya. Nah, harta yang melimpah, keluarganya termasuk keluarga yang masyhur, terkenal dengan kekayaannya. Nah, sehingga mulia. Naam. Dibanggakan. Naam. Bapakku demikian, keluargaku demikian. Naam. Atau karena jabatannya, kedudukannya, jabatan yang ada pada keluarganya. Nah, keluarganya termasuk keluarga yang memiliki jabatan-jabatan di naam. Orang-orang tinggi semua. Nah. Atau karena dia termasuk dari Bani Hashim. Keturunan Rasul. Nah. Sehingga dia menganggapnya itu mulia, kemudian dibangga-banggakannya. Nah. Kedudukan di tengah-tengah manusia. Hasab. Al-fakhru bil-ahsab. Nah. Seperti dalam hadis, tungkahul mar'atu li arba', wanita itu dinikahi karena empat perkara, li hasabiha salah satunya. Karena hasabiha, keturunan dari orang yang memiliki kedudukan di tengah-tengah masyarakat. Yang dia mengira dengan menikahinya, nah dia akan kecipratan kemuliaannya, mendapatkan sedikit dari kedudukan yang dimiliki oleh istrinya. Lihasabiha. Nah, dia menikahinya karena hasabnya. Kedudukan di tengah-tengah masyarakat. Nah, ini. Nah, ini al-fakhru biha, berbangga-bangga dengannya, membanggakannya, apa yang dimiliki oleh orang tuanya, ini adalah min amril jahiliyah. Perkara jahiliyah yang harus dijauhi. Nah, kemuliaan bukan karena sajaah keberanian, terkenal dengan keberaniannya, terkenal dengan hartanya, terkenal dengan nasabnya yang bagus. Nah, tapi kemuliaan itu adalah dengan ketakwaan seseorang, sebagaimana Allah sebutkan, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi kalian adalah orang yang bertakwa. Nah, bukan dengan kedudukan seseorang kemudian dibanggakan. Ini termasuk perkara jahiliyah. Wa ta'nu fil ansab, termasuk perkara jahiliyah yang terjadi pada umat ini. Nah, bukan pada orang kafirnya yang dibicarakan. Kalau pada orang kafirnya, maka hadis wal haraj. Hadan, tapi ini ada pada kaum muslimin, kaum mukminin. Nah, masih ada tengah mereka, di antaranya atqanu fil ansab, mencela atqan. Apaan maknanya mencela? Ansab, nasab orang lain. Nah, mencela nasab orang lain. Nah, apakah dengan mengatakan kamu itu anaknya orang? Nah, anaknya orang. Kalimat yang jelek, kasar. Orang tuanya yang di ini. Nah, kakeknya yang dicela. Nah, bapaknya yang dicela. Nah, ini namanya apa'nu fil ansab, mencela pada nasab. Nah, termasuk perkara jahiliyah. Tidaklah terjadi seseorang itu mencela nasab kecuali setelah dia itu merasa bangga terhadap dirinya, bangga terhadap nasabnya. Nah, nasabnya bagus, nasabnya ini, sehingga kemudian dia merendahkan yang lainnya. Dia, nah, dia menyombongkan terhadap apa yang ada pada dirinya, sehingga kemudian dia merendahkan, mencela nasab yang lainnya. Nah, terjadi yang seperti ini. Nah, mencela nasab. Nah, wal istisqa'u bin nujum, ini syahidnya. Kenapa dibawakan oleh mu'alif rahimahullah ta'ala hadis tersebut dalam bab ini. Al istisqa'u bin nujum, ini lafadznya. Nah, terjadi di umat ini, dan ini termasuk perkara jahiliyah, istisqa bin nujum, nisbatul matar ilan nujum, menisbahkan hujan itu kepada bintang tertentu, terbitnya bintang tertentu. Sama saja, apakah karena dia meyakini bahwasanya hujan tersebut yang menurunkan adalah bintang tadi, bintang tadi yang menurunkannya, bintang tadi yang yanzilul matar. Kenapa kok dia menisbahkan hujan tersebut kepada bintang? Nah, bisa jadi salah satu dari dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, karena dia memang meyakini bahwasanya bintang tersebutlah yang menurunkan hujan. Nah, perkara yang pertama, kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua, kenapa dia menisbahkan hujan tadi kepada bintang? Karena dia meyakini bintang itu sebab. Nah, meyakini bintang tersebut sebagai sebab dari turunnya hujan. Nah, yang pertama tadi termasuk asyirkul akbar mukhrijun minal millah. Yang kedua itu asyirkul asghar. Dua-duanya min umuril jahiliyah, termasuk dari perkara jahiliyah. Nah, dinisbahkan kepada jahil. Nah, yang menjadikan seseorang itu harusnya lari ketika perkara tersebut dinisbahkan kepada jahiliyah. Sebagaimana ketika dia tidak suka kalau seandainya dirinya dikatakan sebagai orang jahil, orang yang bodoh. Gak suka. Nah, benci dia dikatakan sebagai orang yang bodoh. Maka demikian pula ketika dikatakan perbuatan yang dia lakukan dari al-istighoh bin nujum, menisbahkan hujan tersebut kepada bintang tertentu, ini adalah termasuk dari min umuril jahiliyah. Perbuatanmu inilah perbuatan jahiliyah. Harusnya lari, pergi, menjauhi perbuatan tersebut. Sebagaimana kalau seandainya dia tidak suka dikatakan bahasanya dirinya jahil. Nah, al-istighoh bin nujum, imma dia terjatuh ke dalam asyirkul akbar yang mengeluarkan dia dari milah. Nah, atau termasuk dari asyirkul asghar, kalau seandainya dia menjadikannya sebagai sebab saja. Dia meyakini Allah munzil, Allah yang menurunkan. Adapun terbitnya bintang ini, terbitnya bintang itu, ini sebagai sebab. Terjatuh ke dalam kesyirikan asyirkul asghar. Kalau yang pertama tadi bukan bintang tadi yang menurunkannya. Nah, awan yang hitam itu yang menggerakkan adalah bintang tadi. Nah, terjatuh ke dalam kesyirikan asyirkul akbar, kesyirikan yang besar. Baik yang syirik besar ataupun yang syirik kecil, dua-duanya termasuk perkara jahiliyah. Menginginkannya itulah abghad indallah, dibenci di sisi Allah Subhanahu wa taala menginginkannya, apalagi melakukannya asyad, lebih-lebih lagi dibenci di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini syahidnya al-istisqa bin nujum. Nah, insyaallah kita teruskan dan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu.